Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Rahimani wa rahimakumullah. Hari ini insyaallah kita akan memasuki bab atau pembahasan tentang isbat al-ainaini lillahi ta'ala. Penetapan dua mata untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi'ayunina. Dan bersabarlah terhadap hukum Rabbmu. Fa innaka bi'ayunina. Maka sesungguhnya engkau bi'ayunina, berada pada pengawasan kami. Dan ayat yang kedua, wahamalnahu ala dhati alwahi wadusur tajri bi'ayunina jaza'al liman kana kufir. Dan kami membawanya di atas susunan-susunan kayu dan pengikat-pengikat kayu berupa paku atau tali-tali, yakni di atas perahu, di atas kapal. Tajri bi'ayunina, yang berjalan dengan pengawasan kami, jaza'al liman kana kufir, dan balasan bagi orang-orang, barakallahu fikum, jaza'al liman kana kufir. Nanti kita akan bahas tafsir dari jaza'al liman kana kufir. Wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni walitusna'a 'ala 'aini. Ada tiga ayat yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Yang pertama adalah wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi'ayunina. Wasbir as-sabru lughatan al-habsu wal-man'u. Sabar dalam bahasa maknanya adalah menahan. Menahan, mencegah. Fahuwa habsun nafsi anil jazai. Yaitu menahan diri dari sikap lemah, yakni wa habsul lisan anit tasyakki wat tasakhut, dan menahan lisan dari mengeluh dan bersikap murka, mengucapkan kata-kata yang mendatangkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia menahan lisannya dari hal-hal tersebut. Wa habsul jawarihi an laqmil khududi wa syakkil juyub. Dan menahan anggota tubuh dari menampar pipi dan merobek-robek baju. Juyub, kalau kita belajar dalam durusul lughah, artinya kantong, saku. Tapi yang dimaksud dengan al-juyub di sini adalah nam kerah baju ini. Barakallahu fikum. Menarik-narik, meraung-raung, menangis ketika ditimpa musibah, sampai merobek pakaian. Dan sering terjadi sampai terlihat auratnya, wal'iyadzubillah. Ini termasuk dari sikap niyahah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk dari perkara jahiliyah yang masih ada pada umat Nabi. Apa itu jahiliyah? Jahiliyah adalah masa atau zaman atau kebiasaan yang terjadi sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perbuatan-perbuatan ini termasuk dari perbuatan yang ada pada sebelum diutusnya Nabi dan masih berlanjut dan masih ada pada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan perbuatan tersebut bukan dalam rangka untuk membolehkan. Nih, boleh, buktinya boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan. Berarti menunjukkan bahwasanya tidak mengapa dan Nabi ridho. Nabi memberitakannya na'am dalam konteks pengingkaran, agar kita menjauhi perbuatan tersebut dan kita tidak terjerumus pada sifat-sifat jahiliyah. Li hukmi rabbika ay li qada'ihi al-kauni wa syar'i. Bersabar terhadap hukum Rabbmu, yakni pada keputusan atau ketetapan Allah, baik yang sifatnya kauni ataupun yang sifatnya syar'i. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Para ulama, kalau kita belajar Riyadhus Shalihin ataupun kitab-kitab yang lainnya, para ulama membagi sabar itu menjadi tiga macam. Yaitu sabar terhadap ketaatan, sabar dalam rangka menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sabar untuk tidak terjerumus pada perbuatan maksiat kepada Allah. Kemudian yang ketiga adalah sabar akan takdir-takdir Allah. Nah, jenis yang pertama dan yang kedua itu masuk dalam kategori sabar dari sisi al-asyari. Dari sisi asyari. Ketetapan-ketetapan Allah yang bersifat perintah dan larangan. Karena syariat ini imma berupa perintah ataupun berupa larangan. Perintah untuk melakukan kebajikan, larangan dari melakukan perbuatan-perbuatan mungkar. Sehingga oleh karena itu, qada'ullah yang syar'i, bersabar terhadap hukum-hukum Allah yang syar'i, yaitu bersabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersabar menahan diri dari tidak terjerumus dalam perbuatan-perbuatan maksiat. Adapun jenis yang ketiga, sabar terhadap takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala, nam itu masuk dalam kategori al-kauni. Bersabar nam terhadap keputusan-keputusan Allah yang sifatnya kauni, yang mana kita tidak bisa mengelaknya. Baik itu musibah, bencana, penyakit, wabah, ataupun yang lainnya, yang merupakan takdir dari Allah, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita bersabar akan ketetapan-ketetapan Allah tersebut. Dan ini masuk dalam kategori al-kauni. Nah, jadi ada syar'i dan kauni. Nah, barakallahu fikum. Jadi perintah Allah Subhanahu wa taala bersabar terhadap hukum Allah, yakni yang sifatnya kauni dan syar'i. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang sangat sabar. Yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada beliau untuk menyampaikan ar-risalah. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika mir rabbik. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Ini adalah tugas yang sangat berat, perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang mana perintah ini merupakan perintah yang sangat besar. Sama dengan perintah ud'u ila sabil rabbika. Menyerulah dan berdakwahlah kepada jalan Rabbmu. Nah, perintah yang sangat agung dan sangat berat. Barakallahu fikum. Dan lebih berat sebatas daripada perintah u'bud rabbaka, beribadahlah kepada Rabbmu. Ini juga perintah yang agung, tapi yang pertama tadi itu lebih berat. Nah, karena banyak sekali halangan dan rintangan. Karena ketika seseorang terjun di dalam dakwah, dia pasti akan menghadapi pihak-pihak yang tidak senang dengannya. Barakallahu fikum. Dan bahkan di dalam dakwah itu sendiri juga sering dia berhadapan dengan keluarganya, dan bahkan istrinya atau anaknya pun bisa menjadi kendala bagi dia ketika dia berdakwah kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya saja, Nabiullah Nuh alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan istri beliau termasuk di antara orang yang mengingkari dakwah beliau. Begitu pula dengan Nabiullah Lut alaihi salam, Allah mendapatkan rintangan melalui istri beliau. Dan bahkan Nabi Nuh alaihi salam juga mendapati putra beliau termasuk di antara enam yang menentang dakwah beliau, sampai ketika musibah banjir menerjang umat ketika itu, Nabi Nuh masih berbelas kasihan terhadap putranya. Irkam ma'ana, ya bunayya irkam ma'ana, wahai putraku. Nah, ayo naik bersama kami. Naik ke atas perahu. Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Akan tetapi sang putra mengatakan, saya akan menaiki gunung yang akan menyelamatkan saya dari bencana air bah ini. Nah, dan pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan putra beliau termasuk dari mereka-mereka yang tenggelam di bawah siksaan Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada Nabi Nuh, innahu laisa min ahlik, sesungguhnya putramu itu bukanlah bagian dari keluargamu. Al-muhim, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang sabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula di dalam menjalankan atau meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Beliau sangat sabar dalam perkara tersebut. Suatu ketika beliau sujud di Ka'bah, salat dan sujud di Ka'bah. Naam, dan ketika beliau sujud, naam, kepala beliau ditimpai dengan kotoran unta. Dan banyak sekali kejadian-kejadian beliau dilempari dengan sampai terjadi pelemparan dengan benda-benda keras dan sampai melukai fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hal itu beliau hadapi dengan kesabaran. Subhanallah. Li hukmi rabbika ay li qada'ihi al-kauni wa syar'i fa innaka bi'ayunina. Dan sesungguhnya engkau bi'ayunina, berada pada pengawasan kami. Ay bimar'a minna wa tahta hifdina. Ini makna bi'ayunina. Nah, yakni pada penglihatan kami dan di bawah pengawasan kami. Fala tubali bi'adil kuffar, fa innahum la yasiluna ilaika. Maka janganlah engkau peduli dengan gangguan orang-orang kuffar, fa innahum la yasiluna ilaika. Maka sesungguhnya mereka tidak akan bisa na'am mencelakai dirimu. Nah, orang-orang kufar tersebut tidak akan bisa mencelakai diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak akan sampai bisa membunuh Nabi. Dikarenakan beliau berada di bawah pengawasan Nabi. Nah, menjelang beliau hijrah ke kota Madinah, orang-orang kufar Quraisy mereka berkumpul untuk menekan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang semakin hari semakin berkembang. Sampai ada yang mengusulkan di dalam pertemuan yang sangat busuk tersebut, usulan untuk membunuh Nabi. Kita utus seseorang untuk membunuh Muhammad, kata mereka. Dan dalam pertemuan tersebut muncul lelaki tua yang mana dia itu jelmaan dari iblis laknatullah alaih. Dan dia mengatakan itu tidak mungkin, karena khawatir pembalasan dari Bani Hashim. Sampai pada akhirnya mereka, laki-laki tua tersebut yang mana sejatinya dia adalah iblis, mengusulkan sebuah usulan yang sangat biadab. Dia mengusulkan untuk mengutus masing-masing kabilah, mengutus laki-laki pilihan, dan mereka sepakat melakukan pembunuhan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu yang telah ditentukan. Akhirnya beberapa kabilah tersebut mengutus laki-laki pilihan mereka untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mendatangi rumah Nabi. Dan ketika mereka datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menutup pandangan mereka, menutup penglihatan mereka. Nah, Allah menutupnya. Dan bahkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya, dan sempat-sempat Nabi sallallahu alaihi wasallam menaruh pasir di atas kepala mereka. Nah, yakni maksudnya di sini dalam keadaan yang sangat sulit dan sangat genting, Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan hijrah bersembunyi dalam sebuah gua, dan ketika itu ada salah seorang dari utusan Quraisy yang ingin membunuh Nabi. Kalau sampai orang tersebut melihat ke bawah, maka niscaya mereka akan melihat Nabi dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan kembali lagi Allah Subhanahu wa taala memalingkan penglihatan naam lelaki tersebut, sehingga mereka tidak bisa naam melakukan kejahatan terhadap Nabi. Dan masih banyak sekali naam kejadian-kejadian yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan penjagaan terhadap diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga oleh karena itu Allah menekankan, menekaskan kepada Nabi Muhammad, kamu tetap sabar terhadap keputusan Rabbmu, karena sesungguhnya engkau berada di bawah pengawasan kami. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada ayat yang baru saja kita sebutkan, padanya terdapat penetapan al-ainain, sifat al-ain untuk Allah Subhanahu wa taala. Penetapan sifat mata, bahwasanya Allah memiliki mata. Akan tetapi ayat ini datang dengan konteks jamak. Nanti akan ada pembahasan dalam pembahasan ini, dalam sighat jamak. Fa innaka bi ayunina ayun, ayunun. Jamak mufradnya apa? Ainun. Jamak itu tiga atau lebih. Apakah Allah Subhanahu wa taala memiliki mata lebih dari dua? Sementara di dalam judul disebutkan al-ainaini lillahi. Penetapan sifat al-ainain, dua mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan al-ain, mata, sifat al-ain untuk Allah Subhanahu wa taala termasuk dari sifat dzatiyah al-khabariyah. Dzatiyah al-khabariyah. Maksudnya apa? Al-dhatiyah al-khabariyah ini maksudnya apa? Li'annahu lam yazal wa la yazalu muttasifan biha. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala nam selalu bersifat dengan sifat tersebut. Selalu bersifat dengan sifat tersebut. Nah, beda dengan Allah Subhanahu wa taala, di antara sifat Allah Azza wa Jal, na'am ad-dhahik, tertawa, sebagaimana yang disebutkan di dalam beberapa hadis, atau Allah Subhanahu wa taala marah, yaghdab, ghadiba rabbuka. Allah Subhanahu wa taala marah. Dan bahkan disebutkan dalam hadis Allah Subhanahu wa taala melaknat. Maka sifat-sifat ini adalah sifat-sifat yang harus dipahami dengan pemahaman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melakukan sifat-sifat tersebut atau perbuatan-perbuatan tersebut kaifa syaa wa mata syaa, sesuai dengan kehendak Allah dan kapan pun juga sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, waktu dan bagaimananya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yakni tidak selalu demikian. Beda dengan al-ain, ini merupakan sifat yang selalu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, fal-ainu minna ba'dun minal wajhi. Mata kalau bagi kita, mata kita ini manusia, itu bagian dari wajah. Dan wajah merupakan bagian dari tubuh. Akan tetapi kalau kita berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala terkait dengan sifat-sifat Allah, maka kita tidak boleh mengatakan mata itu bagian dari Allah. Ba'dun min Allah. Tidak boleh kita mengatakan bahwasanya annal ain ba'dun min Allah, bahwasanya mata merupakan pecahan atau bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak boleh mengatakan demikian? Kata Syekh, karena tidak ada penyebutan lafaz seperti ini di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perkataan-perkataan seperti itu ada konsekuensinya. Apa? Konsekuensi pembagian pada diri Allah Subhanahu wa taala. Pembagian-pembagian pada tubuh-tubuh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang mana hal ini berlaku pada diri manusia dan kita tidak bisa mengatakannya terhadap Allah Subhanahu wa taala atau berkaitan dengan Allah, karena hal itu tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memiliki mata. Naam, kita jangan sampai mengatakan bahwasanya mata tersebut adalah pecahan atau bagian dari tubuh Allah Subhanahu wa taala, pembagian dari tubuh Allah. La. Karena hal demikian tidak ada di dalam penyebutannya di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga wa annal ba'dha awil juz'a huwa alladhi yajuzu baqa'ul kulli bi faqdihi. Wa yajuzu an yafqad, dikarenakan sebagian atau pembagian-pembagian, susunan-susunan atau pecahan-pecahan, yang mana keberadaan tubuh tersebut akan tetap ada walaupun ada bagian yang berkurang. Nah, dalam bahasa Arab, kata al-ba'd, bagian, bagian dari sesuatu, atau pembagian-pembagian dari pecahan-pecahan, organ-organ dari sesuatu. Dalam bahasa Arab, huwa alladhi yajuzu baqa'ul qulbi faqdihi. Yang mana sebuah fisik atau sebuah tubuh boleh tetap ada walaupun ada bagiannya yang ada salah satu bagiannya hilang. Nah, manusia. Nah, manusia itu keberadaannya tetap ada dan bahkan hidup walaupun satu kakinya hilang. Walaupun dia hanya memiliki satu tangan. Nah, ada salah satu dari fisik dari tubuhnya enggak ada, terputus. Bukan berarti semua tubuhnya akan hilang, bahkan tetap ada orangnya, fisiknya tetap ada walaupun ada bagian dari tubuhnya yang hilang karena kecelakaan atau yang semisalnya. Nah, ini makna al-ba'd. Dan al-ba'd ini boleh untuk tidak ada. Wa sifatullahi la yajuzu an tafqad abadan. Sementara sifat Allah itu tidak boleh hilang. Naam, sama sekali. Selama-lamanya. Paham ya? Naam, kenapa tidak boleh kita mengatakan bahwasanya al-ain ba'dun minallah. Al-ain itu ba'dun, pembagian tubuh dari tubuh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak ada pelafatan seperti itu di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berbicara tentang tubuh manusia, itu bisa. Naam, tangan ini adalah bagian dari tubuh kita. Nah, kemudian yang kedua, kenapa kita tidak boleh mengungkapkan pernyataan tersebut terkait dengan sifat Allah Azza wa Jal? Alasannya adalah annal ba'dha huwa alladhi yajuzu baqa'ul qulbi faqdi. Bahwasanya bagian tubuh atau pecahan dari sebuah tubuh, naam, itu boleh, naam, fisik, naam, secara utuhnya itu tetap ada walaupun bagian dari tubuhnya ada yang hilang, seperti contoh yang tadi kita sebutkan. Sementara sifat Allah itu tidak boleh hilang. Tidak boleh hilang abadan. Dan dia kekal selama-lamanya. Sifat Allah Subhanahu wa taala kekal selama-lamanya. Barakallahu fikum. Kita baca ayat yang kedua, wa hamalnahu ala dzati alwahi wa dusur. Yakni kami membawa Nuhan alaihi salam ala dzati alwahi wa dusur, di atas perahu yang memiliki kayu-kayu yang lebar, dzati akhsyabin aridatin, di atas perahu yang memiliki kayu-kayu yang lebar, wa masamira syaddat biha tilkal alwah, dan paku-paku atau besi-besi atau bahkan tali-tali yang fungsinya mengikat enam susunan-susunan kayu tersebut sehingga terbentuk menjadi sebuah perahu. Nah, disebut dengan masamir. Syaddat biha tilkal alwah. Yang mana masamir tersebut mengikat kayu-kayu tersebut. Mufroduha disarun. Tajri bi'ayunina ay bimanzarin wa mar'a minna wa hifzin lana. Yang mana perahu tersebut berjalan dengan penglihatan kami dan di bawah pengawasan kami. Jaza'al liman kana kufir. ay fa'alna bi Nuhin alaihi salam bi qaumihi ma fa'alna min inja'ihi wa ighraqihim thawaban liman kufira bihi wa juhida amruhu nam wa huwa Nuhun alaihi salam. Kami melakukan hal demikian terhadap Nuh alaihi salam dan juga terhadap kaumnya, yang mana kami melakukan berupa menyelamatkannya, menyelamatkan Nuh dan menenggelamkan kaumnya, ini merupakan balasan sawaban liman kufira bihi wa juhida amruhu, sawaban sebagai balasan naam terhadap orang yang diingkari dan ditentang urusannya, yaitu Nuhun alaihi salam. Nuh alaihi salam diingkari, naam, dan ditentang perkara dari Nuh alaihi salam oleh kaumnya, bahkan putra dan istrinya pun termasuk dari orang-orang yang menentang beliau. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan beliau dan menenggelamkan kaumnya, termasuk anak dan istrinya. Hal ini dilakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai balasan terhadap sosok yang diingkari tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala membalas Nuh alaihi salam dikarenakan beliau diingkari, ditentang dakwah beliau. Dan bahkan disebutkan bahwasanya Nuh alaihi salam berdakwah sampai berapa tahun? Alfa sanatin illa khamsina ama. 1000 tahun dikurangi 50 tahun, yakni 950 tahun. Waktu yang sangat panjang. Nah. Dan fama amana ma'ahu illa qalil, dan tidak ada yang beriman dengan beliau kecuali hanya sedikit saja. Maka Allah subhanahu wa ta'ala membalas beliau dengan beliau diselamatkan dan menenggelamkan kaum yang mengingkari dakwah beliau alaihi salam. Wa qawluhu wa alqaitu alaika mahabbatan minni, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala wa alqaitu alaika mahabbatan minni, dan kami berikan kepadamu kecintaan dariku. Al-khitab li Musa alaihi salam, yang diajak bicara di dalam ayat ini adalah Musa alaihi salam, yakni wada'tuha alaika fa ahbabtuka wa habbabtuka ila khalqi, yakni Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan kecintaan pada diri Musa alaihi salam sehingga Allah mencintainya, dan bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan orang-orang mencintai Nabiullah Musa alaihi salam. Walitusna'a ala aini, dan agar engkau diasuh di bawah pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala. Walitusna'a ala aini, syahidnya di sini adalah ala aini, Allah menyebutkannya dengan matanya, al-ain. Aili turabba wa tughadda bimar'a minna araka wa ahfaduka. Maksudnya apa? Walitusna ala aini, yakni agar engkau dibimbing dan dibesarkan, dan engkau mendapatkan barakallahu fikum makanan di bawah penglihatan kami, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala melihatnya dan menjaganya. Nah, ini makna walitusna'a ala aini. Allah subhanahu wa ta'ala menanamkan kecintaan pada diri Nabi Musa alaihi salam sehingga Allah mencintainya, dan bahkan umat beliau mencintai Nabi Musa alaihi salam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala pada akhirnya mengembalikan, kalau kita baca kisah Nabi Musa alaihi salam yang mana dia ditaruh dan dibiarkan mengikuti arus air sungai, yang sampai pada akhirnya kembali dikembalikan kepada pangkuan ibunya, naam alaihi salam. Dan semua itu barakallahu fikum kenapa bisa kembali di bawah pangkuan Naam ibundanya, dan semua itu adalah jaminan dari Allah Azza wa Jal untuk hambanya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala terus menjaga beliau dikarenakan beliau berada di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asyahid minal ayat, kita baca syarah dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Asyahid minal ayat, sisi pembahasan dari ayat-ayat, tiga ayat yang kita sebutkan. Anna fiha itsbatal ainain, bahwasanya pada ayat-ayat tersebut terdapat penetapan dua mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haqiqatan 'ala ma yaliku bihi subhanah, dan bahwasanya mata tersebut secara hakikat bukan majaz. Hakikatnya ada. Nah, hakikatnya ada. Kalau dikatakan haqiqatan, lawannya adalah majaz. Nah, kalau majaz itu hanya peribahasa atau sebatas ungkapan, wujudnya enggak ada. Nah, ini majaz. Kalau hakikat, hakikat, naam haqiqatan, naam ada wujudnya. Ada. Alama yaliku bihi subhanah, sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqad nataqal Qur'anu bilafdzil ain mudhafatan ilaihi mufradatan wa majmu'atan. Dan Al-Qur'an telah menyebutkan dengan lafadz al-ain, baik didofahkan kepada mufrad atau kepada jamak. Didofahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikaitkan kepada Allah baik dalam bentuk lafadz mufrad atau jamak. Nah, Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, nam Allah didofahkan lafadz al-ainain tersebut kepada dirinya. Bi'ayunina, dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Nah, dan Allah menyebutkan demikian. Dan kadang penyebutannya dalam bentuk mufrad dan kadang dalam bentuk jamak. Penyebutan ain ini kadang dalam bentuk mufrad dan kadang dalam bentuk jamak. Contoh mufrad apa? Pada ayat yang terakhir, walitusna'a 'ala aini, mataku. Nah, lafadznya mufrad. Dalam bentuk jamak apa? Naam, dua ayat. Naam, yang pertama dan yang kedua, ayat yang pertama dan yang kedua, bi'ayunina. Naam, sama bi'ayunina juga. A'yun, jamak dari ainun. Wanataqat bihi as-sun, wanataqat as-sunnatu bi'idhafatiha ilaihi muthannatan. Dan as-sunnah menyebutkan mata diidhafah lafikum dalam bentuk lafad musanna, dua disebutkan di dalam Al-Quran dalam bentuk lafad musanna, di dalam sunnah Nabi, di dalam hadith Nabi SAW dalam sigot musanna, yakni dua. Contohnya apa? Waqala Nabi SAW, inna rabbakum laisa bi'a'war, sesungguhnya Rabb kalian bukanlah naam zat yang memiliki satu mata. A'war itu memiliki a'war itu orang yang memiliki satu mata. Dan Rabb kalian bukan demikian. 6. Lawan dari a'war 6 apa? Orang yang lawan dari a'war itu memiliki dua mata. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Nabi menafikan sifat tersebut. Nah, menafikan sifat apa? Memiliki satu mata. Maka pada konteks seperti ini ada penetapan dari lawannya. Nah, paham ya? Allah menafikan, mentiadakan sifat a'war untuk dirinya. A'war itu memiliki satu mata. Konsekuensi dari pernyataan seperti ini adalah apa? Adanya penetapan bahwasanya Allah naam menetapkan pada dirinya kebalikan dari a'war. Apa itu? Memiliki dua mata. Wa dzalika sharihun bi annahu laisal murad itsbata ainin wahidatin. Dan hadis ini lafadznya jelas. Yang mana bukan maksud dari hadis tersebut, walaisal murad itsbata ainin wahidatin. Bukanlah maksud dari hadis tersebut penetapan satu mata. Fa inna dzalika aurun dzahirun ta'alallahu anhu. Dikarenakan satu mata ini adalah aib yang zahir apabila dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah disebutkan di dalam Al-Qur'an kadang dalam konteks jamak dan kadang dalam sighat mufrad, dan bahkan di dalam hadis tadi disebutkan di dalam sighat apa? Musanna. Nah, insyaallah akan kita bahas dan kita pelajari pada pertemuan yang akan datang. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.